Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil akhir. Ad-darsul khamis asyar. Naam. Pelajaran yang ke-15, lanahiyatu. Lanahiyatu harfu jazmin. Lanahiyah termasuk huruf penjazm. Nah, menjazmkan satu fi'il mudhari'. Karena jawazim ada dua. Alladhi tajzimu fi'lan wahidan dan tajzimu fi'lain. Di sini fi'il lanahiyah menjazmkan satu fi'il mudhari'. Wa yaj'alu zamanahu lil mustaqbali faqat, dan menjadikan zamannya, waktunya itu untuk akan datang saja. Ingat, fi'il mudhari itu memiliki makna hal atau istiqbal, sedang atau akan. Ketika kemasukan la nahiyah, maknanya apa? Mustaqbal. Isnadul fi'il mudhari al-majzumi bila nahiyah ila dhamair. Penyandaran fi'il mudhari yang dijazm dengan la nahiyah kepada dhamir. Rutabud dhamir, tingkatan dhamir atau urutan dhamir. Dalam sorof, lanahiyah itu maksudnya ke mukhatab semuanya, ya. Mudzakkar, dhamir fa'il mufrad, la tadhab. Fa'ilnya dhamir musatir, wujuban takdir anta. Untuk musanna apa? Ya, apa, Zufar? Musanna. La tadhaba. Fa'ilnya? La tadhaba. Fa'ilnya dhamir? Apa? Alif. Nah. Untuk jamak, dhamir fa'il jamak, la tadhabu. Fa'ilnya waw jama'ah. Alifnya apa, Ba Lukman? Farifa. Mu'annas, contohnya la tadhabi. Fa'ilnya ya mukhatabah. Musanna, Ba Qiyas? La tadhaba. Fa'ilnya? La tadhabna jama' fa'ilnya nun niswah. Baik, naqra la tadhab, la tadhaba, la tadhabu. Raw. La tadhab, la tadhaba, la tadhabu. La tadhabi, la tadhaba, la tadhabna. La tadhabi, la tadhaba, la tadhabna. Naam, la tadhab alamatu jazmi sukun. Tanda jazmi sukun, la tadhabu, la tadhabi, alamatu jazmi hadfun nun. La tadhabna mabniyun ala sukun. La tadhabna hukumnya mabni atas sukun fi mahalli jazmin. Kenapa dia mabni, ya Aba Lukman? Aba Isa, nah. La tadhabna, kenapa dia mabni? Karena bersambung dengan nun niswah. Bersambung dengan nun niswah. Fi mahali jazmin. Kalau seperti ini, fi mahali jazmin. Amsilatun ikra ya Pak Lukman. La taqul hadza ya akhi. Artinya? Artinya janganlah kau makan ini. Ya, wahai saudara. Nah, la taqul, tanda jazmnya dengan sukun. Terus istibid walatuhmil dulu sahaja. Bersung-bersung mula dengan jualan. Kalekan, mengapekan, meremehkan. Pelajaran-pelajaranmu. Datakhruj minal fasli illa bada ijlil mutarisi. Jangan kau keluar dari kelas kecuali setelah mendapat izin dari guru. Nakro, la ta'kul hadha ya ahi. La ta'kul hala ya akhi. Ijtahid wa la tuhmil durusaka. Ijtahid wa la tuhmil durusaka. La tahruj minal fasli illa ba'da idnil mudarrisi. La tahruj minal fasli illa ba'da idnil mudarrisi. Baik, kemudian la dan ma nafiyatan. La nafiyatu tanfil fi'lal mudari'a. La nafiyah meniadakan fi'l mudari'a. tidak ada amalnya ya. Tidak dengan la nahiyah. Kalau la nafiyah itu menafikan saja, tidak ada amalnya. Wa taj'alu zamanahu lil mustaqbal wa la ta'malu syai'an. Menjadikan waktunya untuk masa akan datang dan tidak beramal sedikit pun. Contohnya la asyrabul qahwata. Saya tidak minum kopi. Contoh berikutnya Iqra. La asyrabul khamra abadan. Janganlah. Kok jangan? Saya tidak minum khamr selama-lamanya. Tabibul mustahidul la ya'lamu fil fasli. Murid yang bersungguh-sungguh tidak tidur di dalam tinas. Manafiyah. Adapun manafiyah itu menafikan tanfil fi'lal madiyah wala ta'malu syai'an. Jadi seringnya la nafiyah untuk mudhari', manafiyah untuk madi, tidak beramal sedikit pun. Amsilah, Iqra. Maja'al muraqibul yawma. Pengawas itu tidak hadir hari ini. Datang. Ada maktab dua jiwa ya Ustaz. Aku tidak menulis PR. Aku tidak mengerjakan tugas, wahai Ustaz. Qad tadkhulu ma 'ala al-fi'l al-mudhari' fa taqlibu zamanahu min al-mustaqbali ila al-hal. Kadang-kadang ma nafiyah masuk kepada fi'il mudhari' lalu membalik keterangan waktunya dari akan menjadi sekarang. Contohnya ana ma asrabul qahwata, saya tidak minum kopi. Ya ini maknanya sekarang. Nah, kalau menggunakan ma, perhatikan barakallahu fikum. Ini faedah baru ya, mungkin belum pernah kita dapatkan. Jadi kalau ma masuk ke fi'il mudhari' itu maksudnya untuk sekarang. Ana ma asrabul qahwata al-an. Bimakna an asrabul qahwata walakin al-an la asrabuha. Saya biasa minum kopi, tapi sekarang saya tidak minum. Kalau ingin mengungkapkan seperti itu menggunakan fi'il ma, fi'il ma kemasukan fi'il mudhari', masuk kepada fi'il mudhari'. Ana ma asrabul qahwata. Nah. Baik, jadi asalnya ma nafiyah itu masuknya ke fi'il mudhari', masuk ke fi'il madi. Ya. Menafikan fi'il madi, kemudian la nafiyah itu menafikan fi'il mudhari'. Menjadikan waktunya untuk akan datang. Adapun ma ketika masuk fi'il mudhari', zamannya dirubah menjadi hal-hal dari mustaqbal untuk sekarang. Disebutkan dalam ta'liq lan nafiyatu qatan fil mudhari'a fi zamanil hali idza dalla 'alaihi dalilun. Jadi asalnya nafiyah la itu menafikan mudhari', menjadikan waktu yang akan datang. Tapi bisa juga la nafiyah itu menafikan fil mudhari' untuk waktu sekarang. Kapan? Apabila ada dalil yang menunjukkannya. La adhabul an, saya tidak akan pergi sekarang. Berarti nafi untuk sekarang atau akan datang ini? Akan datang. Dalilnya apa? Ada la nafiyah. La nafiyah. Indah ya Pak Lukman? Sekarang atau akan datang? Dalilnya apa? Enggak difahami tadi. Indah ya Pak Abdillah? Sekarang atau akan datang? Sekarang. Dalilnya apa? Ada al-an. Nah kan, ada al-an. Ini dalilnya yang menunjukkan untuk sekarang. Kalau tidak ada al-an, la adhabu artinya apa? Akan. Untuk waktu yang akan. Saya tidak akan pergi. Tapi kalau ada keterangan al-an, ada dalil yang menunjukkan, maka itu maknanya sesuai dengan dalilnya sekarang, berarti hal-hal. Contoh berikutnya, lima la takulu fatta'amu ladidun. Kenapa kamu tidak makan? Makanannya enak. sekarang atau akan datang? Sekarang. Dalilnya apa ini? Konteksnya, nah, siapnya lagi dikasih makan. Kenapa kamu gak makan? Makanannya enak ini. Sekarang, bukan akan. Dari siapul kalam. Secara makna. Kada. Kada fi'lun madin ya'malu amalakana. Kada itu fi'il madi beramal seperti amalan kana. Yarfaul isma wa yansibul khobaro. Merofakan isim dan menasabkan khobar. Tapi ada kekhususannya, apa? Wa khobaruhu yajibu wa yakuna fi'lan mudhari'an. Ini syaitnya. Apa kekhususannya? Khobarnya harus berupa fi'il mudhari'. Difahami ya? Jadi khobarnya kada ini nanti mesti berupa jumlah. Berupa jumlah. Jumlahnya fi'liyah, fi'ilnya mudhari'. Kada min af'alil muqarabah. Kada itu termasuk af'al muqarabah. Maknanya ay qaruban yaqal khabar. Dekat terjadinya khabar ini, hampir. Baik. Amsilah atau ikra? Pak Usman. Kada iflu yasqutu. Artinya? Hampir-hampir anak kecil itu jatuh. Atiflu itu isimnya kada, rofa yaskutu, dan fa'ilnya khobar dari kada. Dimahali nasbin. Contoh berikutnya. Nah, isimnya mana? Khobarnya. Nah. Terus. Mudir, mudirah. Ibu. Memukul pelajari perempuan itu, maka hampir-hampir dia menangis. Mana isimnya? Mira apa? Satir apa? Satu. Iya, kembali ke talibah. Khobarnya jumlah tabki dan fa'ilnya. Contoh berikutnya. Yang kadul jarasu yarin. Yarinu. Yang kadul jarasu yarin. Lonceng itu hampir berdering. Hampir-hampir bel itu bunyi berdering. Nah, isimnya? Isimnya jarasu. Al-jarasu. Khobarnya? Baik, kada tiflu kada fi'il madi, tiflu isim kada, yasqutu jumlah khobar kada. Inqalabat sayyaratu Hamidin wa kada yamutu. Mobil Hamid terbalik dan hampir-hampir dia mati. Kada fi'il madi, isimnya mana? Dhamir mustatir jawazan takdir huwa, kembali ke Hamid. Kemudian jumlah yamutu sebagai khobarnya. Nah, mahali nasbin maknanya anau halla mahala ismin mansubin. Kalau menempati tempatnya nasab, berarti maknanya apa? Dia maknanya menempati tempatnya isim nasab. Fi'il ta'ajub, fi'il ta'ajub. Dalam nahu ada berapa wazan fi'il ta'ajub? Apa? Ma'af'alahu dan af'il bihi. Sabaqa ta'rifu fi safhah al-hadiyatu awal hadiyati wa isrin farji ilaih hafidhakallah. Telah berlalu definisinya di halaman 21. Silahkan kamu rujuk kembali. Semoga Allah menjagamu. Amsilatun ma'atwala hamidan. Artinya tingginya hamid. Nah, contoh berikutnya ya Pak Isa. Ma'at semalal waridata. War. Wardata. Alangkah. Alangkah bagusnya mawar, mawar ini. Nah. Mas sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Ajmala. Ajmala. Fi'il madi. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir mustatir wujuban takdiruhu huwa, kembali ke ma ya, al-wardata maf'ul bihi. Jumlah ajmala al-wardata khobar dari ma. Ajmala, huwa, dan al-wardata fi mahali raf'in khobar ma. Ma ini mubtada ma ta'ajub ya, maknanya syai'un adzim. Contoh berikutnya artinya sok bersih. Nah, wasikhun, alangkah kotornya kamar ini. Berikutnya, nah, Allah alam bisawab. Nah, kali ini ada kenapa? Ia termasuk saudara kana afalun nakis. Kenapa? Zanya berapa? Ya kadu